go. Sudah ngumpul kesalku. Nangis di sana, nangis di sini. Segitu mudah kau cucurkan air matamu. Hanya karena telat atau lupa menelponmu. Menelponmu. Mungkin habis pulsaku. Atau ngedrop baterai HP-ku. Kau panik kesana, panik kesini. Segitu mudah kau tabur rasa curigamu. Emangnya penjahat wajib lapor tepat waktu kepadamu. Pingku telah jernih tanpa suara.